Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir Ila Rabbihi, bekal orang yang berhijrah menuju Rabbnya. Disebut sebagai Risalah Tabukiyah karena terselesaikan risalah ini di daerah Tabuk, sehingga dikenal dengan Tabukiyah, nisbah kepada Tabuk. Pada pertemuan sebelumnya, beliau menjelaskan tentang makna albir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata albirri dan attaqwa ketika disebutkan masing-masingnya maka memiliki makna sendiri-sendiri yang berbeda, sehingga beliau menjelaskan apa itu albir dan beliau akan menjelaskan apa itu attaqwa. Beliau mengatakan, فأخبر سبحانه أن البر والإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الإيمان الخمس. Oh, belum saya situ. Mana? Naam. Sampai pada ucapan beliau bahwasanya iman itu masuk pada cakupan albir dengan cabang-cabangnya, dan iman itu memiliki rasa kelezatan dan kemanisan. Lezatnya iman dan manisnya iman. Kata beliau, fa inna lil imani farhatun wa halawatun wa ladzatun fil qalbi. Maka sesungguhnya iman itu memiliki kesenangan, kebahagiaan, kemanisan dan kelezatan yang terasa di kalbu. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman aw naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapati lezatnya iman. Barang siapa yang tidak mendapati manisnya iman, maka kemungkinan dia adalah orang yang hilang, tidak memiliki iman, atau imannya berkurang. Fawa minal qismil ladzina qala Allah azza wa jalla fihim, maka dia termasuk jenis orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkatalah orang-orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Maka turunlah ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka, memerintahkan Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada mereka, kul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, namun katakanlah oleh kalian, kami telah Islam. Karena mereka baru-baru saja masuk Islam, manis dan lezatnya iman belum masuk ke dalam sanubari mereka. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam kalbu-kalbu kalian. Fahaulai ala asahil qaulain muslimuna ghairu munafiqin walaisu bimu'minin. Mereka yang disebutkan dalam ayat ini, menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat yang ada, mereka adalah orang-orang Islam, bukan orang-orang munafik. Namun belumlah mereka dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, ini kata Islam dan iman dibedakan di konteks ini, karena mereka baru-baru masuk Islam. Maka adabnya adalah kul aslamna, katakanlah kami telah Islam. Ketika mereka mengatakan amanna, ditegur, jangan kalian mengatakan amanna, kami telah beriman, baru saja masuk Islam. Aslamna, katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum merasuk kuat, belum dirasakan manis lezatnya, belum masuk mendalam ke dalam kalbu mereka. Id lam yadkhulil imanu fi qulubihim fayubasiruha haqiqatan. Karena belum masuk iman pada kalbu mereka, sehingga kolbu-kolbu mereka belum merasakan hakikat keimanan. Belum tersentuh iman yang sebenarnya. Baru setat, baru-baru awal. Hakikat keimanan, lezat manisnya belum. Karena mereka baru Islam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam tafsir ayat ini, yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladzina awala ma dakhalu fil Islam, awalu ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman walam yatamakkanil imanu fi qulubihim. Ba'da qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Al-Imam Katsir beliau mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan dalam rangka mengingkari orang-orang A'rab, yaitu orang-orang yang awal-awal mereka masuk Islam, mereka sudah mengaku-ngaku untuk diri mereka maqamul iman, kedudukan iman. Sementara lam yatamakkanil iman, lam yatamakkanil iman fi qulubihim. Iman belum kuat menancap dalam kalbu mereka, baru saja masuk. Ba'da qalatil a'rabu amanna, setelah mereka orang-orang Arab mengatakan amanna, kami telah beriman, Allah pun menyatakan kepada Rasulnya, kul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin kulu aslamna, namun katakanlah kami telah Islam, walamma yadkhil imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam kalbu-kalbu kalian. Maka kata beliau, wa qad istufida min hadhil ayatil karimah annal imana akhassu minal islam kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Kata Imam Al-Katsir, diambil faedah dari ayat yang mulia ini bahwasanya iman itu lebih spesifik, lebih khusus dibandingkan Islam. Lihat, iman dan Islam berbeda ketika kedua-duanya disebutkan dalam satu konteks nas. Ini sama dengan pembahasan kemarin, idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Kalau lafadznya itu berkumpul maka berpisah dan berbeda artinya. Kalau lafadznya itu berpisah, disebutkan hanya salah satu, maka berkumpullah, artinya sama maknanya, saling mengandungi maknanya satu dengan yang lain. Iman dan Islam. Diambillah faedah dari ayat yang mulia ini bahwasanya iman itu perkara yang lebih spesifik, lebih khusus dibandingkan Islam, sebagaimana ini adalah madhab pendapatnya ahlus sunnati wal jamaah. Wa yadulu alaih hadis Jibril alaih salatu wassalam hina sa'ala anil islam summa anil iman summa anil ihsan fatarakka minal a'ammi ilal akhas summa li akhas minhu. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh hadis Jibril alaihi salam, hadis Jibril alaihissalatu wassalam, ketika beliau bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Fataraqqa minal a'am, beliau meningkat menyebutkannya, pertanyaannya meningkat dari yang lebih khusus kepada dari yang umum kepada yang lebih khusus, dan yang lebih khusus lagi dari Islam, iman, ihsan. Nah, masing-masing memiliki arti khusus yang tidak dimiliki yang lain. Faqad farraqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'min wal muslim, hingga ucapan beliau, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara mukmin dan muslim. Fadalla ala annal iman akhassu minal islam, ini menunjukkan iman itu lebih khusus dibandingkan Islam. Dan ini ditegaskan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau di awal-awal kitab tentang Kitabul Iman, pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah, tentang perbedaan iman dan Islam manakala masing-masing pada konteks yang khusus. Adapun secara umum, kalau datang salah satu dari lafaz tersebut, iman maka juga yang dimaksudkan adalah Islam juga ihsan. Ketika disebut Islam, maka juga masuk konteks penyebutan Islam itu iman, ihsan juga. Misalnya kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka itu maksudnya juga adalah seluruh orang Islam, seluruh orang yang menginginkan ihsan. Naam. Karena hakikat seorang yang muslim yang telah Islam, dia ada iman. Dia sudah ada iman. Nah, adapun semisal orang-orang yang baru Islam, imannya baru ada tetapi belum kuat menancap dalam sanubari kolbu mereka, sehingga kalau diitlakan amanah kami telah beriman, belum. Nah, adabnya aslamna, kami telah Islam. Itu. Jadi nanti kalau ada orang mu'alaf baru-baru masuk Islam, alhamdulillah aku telah beriman. Jangan kamu katakan begitu. Katakanlah aku telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhil iman fi qulubikum. Belum masuk kuat menghujam keimanan pada kalbu kalian. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah menjelaskan makna albir, beliau akan menjelaskan kaitannya albir dan at-taqwa, makna albirri wa taqwa. Wa qad jama'a Allahu khisalal birri fi qaulihi taala, sungguh Allah taala telah mengumpulkan perilaku-perilaku kebaikan di dalam firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailin wa firriqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad darra' wa hinal ba's ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah taala telah mengumpulkan perilaku-perilaku kebaikan di ayatnya surah Al-Baqarah ayat 177 di mana Allah taala berfirman yang artinya laisal birra, bukanlah kebaikan antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke barat. Walakinnal birra, namun kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan iman kepada para malaikah, wal kitab, dan iman kepada kitab, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi. Ini berarti mencakup iman. Albir mencakup iman. Kemudian selanjutnya, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta kepada harta yang dia cintai kepada zawil qurba, para kerabat, kerabat-kerabatnya yang membutuhkan pertolongan, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, memberikan hartanya kepada orang-orang miskin, wa binas sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang perlu pertolongan, habis bekal misalnya, wasailin, dan orang yang meminta-minta, wa firriqab, dan orang yang dia menanggung hutang, Wa aqamas shalah, kebaikan juga adalah orang yang menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji mereka apabila mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar di kala lapang maupun di kala sempit. Wahinal ba's, dan ketika ditimpa kesempitan. Ulaikal ladina sadaku, merekalah orang-orang yang benar, jujur imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Nukayyim rahimahullah menerangkan tentang ayat ini. Fa'ahbaro subhanahu annal birrah wal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa hadhihi usulul iman al khams allati la qawama lil iman illa biha. Maka Allah Ta'ala menghabarkan bahwasannya albir, kebaikan itu adalah iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir. Dan ini semua adalah pokok-pokok keimanan, rukun keimanan yang lima yang disebutkan dalam ayat ini, yang keenamnya disebutkan dalam hadis dan ayat yang lainnya. Allati la qawama lil iman illa biha, yang tidak akan tegak keimanan kecuali dengan pokok-pokok ini tadi. Nah, iman juga merupakan albir. Albir mencakup al-iman. Wa annahu syara'iud dhahirah, dan bahwasanya albir juga adalah mencakup syariat-syariat yang dhahir, yang nampak. Kalau iman adalah urusan batin, masalah keyakinan, masalah akidah, masalah keimanan, nah, masuk padanya albir. Begitu juga albir mencakup syariat-syariat yang dhahir, yang nampak. Min iqamati shalah, berupa menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa nafaqatil wajibah, memberi nafkah-nafkah yang wajib. Infak, nafkah yang wajib kepada kerabatnya, orang-orang yang dekat dari keluarganya yang di bawah tanggungannya. Mengeluarkan zakat hartanya, misal itu. Wa annahul a'malul qalbiyah allati hiya haqa'ikuhu minas sabri wal wafa'i bil ahdi. Dan juga albir mencakup amalan-amalan hati, yang amalan-amalan hati itu hakikatnya diantaranya termasuk padanya as-sabr, kesabaran. Wal wafa, dan mau menunaikan janji. Fatana walat hadhil khisalul jami'a aqsamiddin, maka perilaku-perilaku ini tadi semua, perbuatan-perbuatan ini semua tadi mencakup seluruh macam-macam agama, mencakup seluruh macam-macam perbuatan di dalam agama, baik yang bersifat akidah maupun yang bersifat amaliyah, bersifat akadiyah maupun amaliyah, keyakinan maupun amalan-amalan, keyakinan hati maupun amalan-amalan seluruh anggota badan. Haqa'ikuhu wa syara'ihu, hakikat-hakikat agama dan syariat-syariat agama. Wal a'mal muta'alliqatu bil jawarih wal qalbi, amalan-amalan yang terkait dengan seluruh anggota badan dan hati. Wa usulul imanil khams, dan pokok-pokok keimanan yang lima. Ini disebutkan di dalam ayat ini tadi, yang Allah Ta'ala menyatakan itu semua adalah albir, kebaikan. Summa ahbaro subhanahu an hadihi annaha hiya khisalit taqwa, annaha hiya khisalut taqwa bi ainiha faqala ulaikal ladina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya ini semua adalah perilaku-perilaku ketakwaan, bagian-bagian dari unsur takwa. 6. Termasuk perkara takwa itu sendiri. Maka Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Lihat, ikhwanul jazakumullah, perilaku-perilaku kebaikan disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan itu sendiri. Nah, makanya kalau disebutkan sendiri-sendirian, albir juga at-taqwa, at-taqwa juga albir. Nah, lantas kenapa disebutkan kok dua-duanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja samalah, berta'awunlah, bahu-membahulah, tolong-menolonglah di atas kebaikan dan takwa. Kalau memang sama, albir sama dengan takwa, takwa dengan albir, kenapa disebutkan tolong-menolonglah kalian di dalam albir dan at-taqwa, di atas albir ada takwa. Nah, ini nanti masuk kepada pengertian yang kedua, yaitu ketika dua kata itu disebutkan dua-duanya, berarti masing-masingnya punya makna sendiri. Ini nanti yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim, yang sementara beliau masih memberikan mukadimah pengertian albir apa sendiri dan nanti at-taqwa secara sendiri. Kita masuk sekarang, yakni at-taqwa. Pengertian at-taqwa. Wa amma at-taqwa, adapun at-taqwa, fa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillah imanan wahtisaban. Adapun takwa, hakikatnya adalah beramal ketaatan kepada Allah imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan dikarenakan tujuannya mengharap pahala. Nah, perhatikan, masuk pada penjelasan beliau tentang takwa yang sangat bagus. Adapun hakikat takwa adalah beramal berupa ketaatan kepada Allah, dasarnya iman dan ihtisaban, tujuannya mengharap pahala di sisi Allah. Amron wa nahyan. Baik ketaatan kepada Allah itu berupa terhadap perintah maupun terhadap larangan. Kalau taat dalam perkara perintah berarti dijalani perintah tersebut. Kalau taat kepada Allah berupa dalam hal larangan berarti dijauhi, ditinggalkan larangan tersebut. Fayaf'alu ma amarallahu bi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi. Maka dia berbuat, melakukan, mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam keadaan beriman terhadap perintah tersebut dan tasdikon, membenarkan janjinya Allah terhadap amal ketaatan tersebut. Ini makna imanan dan ihtisaban. Beriman terhadap Allah, terhadap perintah Allah, dan ihtisab, membenarkan janjinya Allah, berarti mengharap janji tersebut, menginginkan janji Allah tersebut. Unsur yang kedua, ini unsur yang pertama, yakni takwa itu mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam keadaan mengimani perintah Allah tersebut dan membenarkan janjinya Allah. Unsur yang kedua, wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah imanan bin nahyi, dalam keadaan mengimani terhadap larangan tersebut, wa khaufan min wa'idihi, dan karena takut akan siksanya Allah, ancamannya Allah. Kama qala Talak Ibnu Habib, sebagaimana yang dikatakan oleh Talak Ibnu Habib, beliau Talak Ibnu Habib adalah tokoh pemuka tabi'in. Nah, tokoh pemuka tabi'in. Sempat beliau terpengaruh pemahaman Khawarij. Nah, disebabkan pergaulan, dan ini adalah salah satu contoh pengaruh pergaulan. Kalau pergaulannya orang-orang yang pemahamannya rusak, maka sangat dikhawatirkan terpengaruh kerusakan. Nah, beliau pernah bergaul, memiliki teman-teman yang terpengaruh pemahaman Khawarij, yaitu pemahaman pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ini Talak Ibn Habib, ikhwan jazakumullah, Al-Anazi, Al-Basri, yang hadis-hadis beliau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Beliau mengambil hadis dari Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan sahabat yang lainnya. Nah, termasuk ikhwan jazakumullah, beliau sempat terpengaruh pemahaman Khawarij, yaitu meyakini pelaku dosa besar masuk dalam neraka kekal. Hingga suatu kali beliau umroh atau haji, ikhwan jazakumullah, walhamdulillah bihidayatillah wa taufiqihi, dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dipertemukan dengan seorang sahabat, Jabir bin Abdullah. Nah, ketika bertemu pada Jabir bin Abdullah, dia mengutarakan ayat-ayat tentang ancaman Allah taala bagi pelaku-pelaku dosa besar yang disebutkan kekal di neraka. Kekal di neraka. Nah, maka ikhwan jazakumullah, setelah menyebutkan ayat-ayat tersebut yang difahami oleh beliau Talak Ibn Habib, ini ayat-ayat sebagai dalil bahwasanya pelaku dosa besar ketika masuk neraka kekal di dalamnya. Maka pertanyaan Jabir bin Abdullah, beliau sebagai seorang sahabat, beliau mengatakan, wahai Talak, apakah engkau lebih mengerti tentang Al-Quran daripada aku? Nah, ya, apakah engkau lebih mengerti tentang Al-Quran daripada aku? Pertanyaan beliau ini bukan pertanyaan sombong, tetapi beliau hendak mendudukkan kedudukan sahabah yang langsung dididik oleh Rasulullah, yang langsung mengalami, mengerti, mendapati di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, tentang apa ayat itu turun, bagaimana makna kandungan ayat itu turun yang diterangkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah, yang difahami oleh para sahabat. Maka ketika ditanya yang demikian, Talak Ibn Habib, bahkan engkau lebih tahu daripada aku. Nah, berarti beliau tahu kedudukan. Oh, di hadapannya ini sahabat, oh saya ini tabi'in. Nah, sebagaimana kalau misalnya ada penuntut ilmu yang baru di hadapan seorang syekh kibar. Nah, kalau dia memahami pemahaman ayat atau hadis, tentunya dia ikhwan jazakumullah, mesti sebagai adabnya adalah tentu orang yang dihadapannya sebagai seorang syekh, alim kabir, lebih banyak ilmunya, lebih banyak pemahamannya. Nah, maka seorang penuntut ilmu adalah mengambil faedah darinya, bukan justru menggurui, bukan sok tahu, bukan justru sok ingin menjatuhkan alim tersebut. Ini adabnya. Nah, walaupun bisa saja seorang alim terjatuh pada kekurangan atau kesalahan, nah seorang murid dia lebih benar, tetapi secara umum, ghalib keumuman, ikhwanul jazakumullah, kebalikannya. Seorang alim kabir yang lebih tua umurnya, lebih lama pengalamannya di dalam menuntut ilmu, di dalam dakwah, maka itu lebih tentunya faedahnya, khazanah ilmiahnya, pengetahuannya, pengalamannya. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Barokah itu bersama dengan para kibar, orang-orang tua kalian. Tua di dalam usia dan ilmunya, di dalam pengalamannya. Nah, ketika ditanya yang demikian, ikhwanul jazakumullah, beliau mengatakan engkau lebih mengetahui tentang ayat-ayat tersebut, kata Talha bin Habib. Maka setelah itu dijelaskanlah oleh Jabir bin Abdullah tentang ayat-ayat itu, bahwasannya itu kekal di neraka ketika orangnya itu mati dalam keadaan kesyirikan ataupun kekufuran. Beliau pun menjelaskan, dan alhamdulillah ya ikhwan, setelah itu beliau bertobat. Talha bin Habib rujuk. Nah, ini adalah barokah, ikhwan jazakumullah, keutamaan bermajlis dengan ahlul ilm. Nah, ahlul haq, ketika ada mustilah, bahkan ada subhat, dijelaskan oleh ahlul ilm, ahlul haq, yang ngerti, yang benar pemahamannya, maka subhat itu hilang. Nah, muskilah hilang. Nah, pemahaman yang keliru, alhamdulillah biidnillah, menjadi lurus. Beliau bertobat, meninggalkan pemahaman khawaris tersebut. Ini Talha bin Habib. Masyhur biografi kisah beliau disebutkan ikhwan jazakumullah, di antaranya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, Talha bin Habib rahimahullah, seorang tokoh pemuka dari tabi'in. Beliau rahimahullah mengatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fatfi'uha bittaqwa." Apabila telah terjadi fitnah, maka padamkanlah api fitnah itu dengan ketakwaan. Qalu, para sahabat beliau, para murid beliau bertanya, "Wa ma taqwa?" Apa itu takwa? Ini ucapan yang sangat indah, yang sangat berharga. Lihat, beliau mengatakan apabila terjadi fitnah, maka padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Jangan sampai engkau terbakar menjadi korban fitnah itu. Padamkanlah dengan ketakwaan. Maka ketika itu para muridnya bertanya, "Wa ma taqwa?" Apa itu takwa? Qala. Beliau menjawab. Ikhwan jazakumullah, bisa jadi muridnya sebelumnya sudah ngerti sebagiannya apa itu takwa. Bukan perkara yang asing, kalimat takwa sering didengar oleh mereka, para tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tetapi ketika ini dibawakan oleh Talha bin Habib dengan ucapannya, padamkanlah api fitnah itu dengan takwa, ini ada pengertian. Nah, yang dimaukan, pengertian yang bisa saja menambah khazanah ilmu mereka. Maka mereka pun tidak sok pinter daripada Talha bin Habib. Murid-muridnya bertanya, wa mattaqwa. Apa itu takwa? Nah, jangan kita berpikir masa masih bertanya apa itu takwa. Nah, ehwan jazakumullah. Lihat apa definisi takwa oleh yang dibawakan oleh Talak Ibn Habib, yang nanti Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan ini adalah sebaik-baik definisi takwa. Ini adalah sebaik-baik pengertian takwa. Qala, beliau Talak Ibn Habib rahimahullah mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Lihat, ini perlu dikasih garis atas. Tidak cukup dikasih garis atas, perlu dihafal. Tidak cukup hanya dihafal, harus dipraktekkan, harus direalisasikan. Nah, ini takwa. Kata beliau, takwa adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, ilmu, di atas bimbingan syariat, di atas cahaya ilmu yang datangnya dari sisi Allah. Tarju tawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah. Berarti unsur takwa yang pertama adalah melakukan ketaatan berupa perintah-perintah Allah dengan didasari dua. Dasar setat awal dan dasar yang akan dituju. Ada setat awal, pendorong awal, yang ini menjadi modal awal, dasar, yakni berupa ala nurim minallah, di atas bimbingan cahayanya Allah. Nah, ini modal awalnya. Tanpa itu tidak akan bisa takwa itu dicapai. Harus dengan bimbingan ilmu, harus dengan bimbingan syariat yang datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian targetnya adalah dilakukan amal ketaatan itu tarju sawaballah, engkau mengharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengharap pahala. Naam. Wa antatruka maksiatallah, unsur yang kedua. Bahwasanya engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurim minallah, juga di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di atas syariat, di atas bimbingan agama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, dan engkau takut akan siksanya Allah. Sehingga dari definisi inilah yang akan diterangkan oleh Al-Imam Qayyim dengan keterangan yang sangat bagus, bahwasanya setiap amalan, baik menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, akan masuk pada koridor takwa. Perhatikan, akan masuk pada koridor takwa, tak terkecuali nanti puasa. Nah, karena puasa itu kan ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu manakala dari amalan tersebut, baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah, itu tidak kosong dari dua hal ini, yaitu mabda' wal ghayah. Mabda' itu adalah start awal, ghayah itu finish, tujuan akhir. Nah, mabda' awalnya adalah bimbingan ilmu, syariatnya Allah diimani, dipercayai, dibenarkan. Inilah imanan, dasarnya iman. Dan iman itu adalah hasil dari ilmu, yakin. Kemudian ghayahnya, target finishnya adalah tarju sawaballah, engkau mengharap pahala di sisi Allah, atau takhafu iqaballah, engkau takut akan siksanya Allah, yaitu kaitannya akhirat. Nah, amalan memang dikerjakan di dunia, berangkatnya dari ilmu, syariat, membenarkan, mengimani. Tujuannya adalah untuk akhirat, targetnya ihtisab, mengharap pahala. Makanya nanti dikaitkan dengan hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena dasar awal setatnya didasari iman. Nah, didasari iman. Sebagaimana Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ihtisaban, mengharap pahala. Dengan puasa itu mengharap pahala. Bukan lomba lapar-laparan, bukan lomba kuat-kuatan untuk siapa yang tahan lapar, bukan. Tetapi karena mengharap pahala. Dengan kita mengharap pahala seberat apapun, menurut syahwat, menurut hawa nafsu, maka itu ringan menurut iman. Kalau didasari iman dan mengharap pahala, disitulah indahnya keimanan nanti, manisnya iman. Walaupun harus nahan lapar, nahan dahaga, tapi dirasa itu adalah menenteramkan, menyamankan, melezatkan, memaniskan iman yang dirasa dalam kalbu. Inilah rahasianya. Insyaallah lebih mendalam nanti akan kita lanjutkan keterangan beliau. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Barakallahu fikum.